بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Al-Jannah wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-10 ini dengan ungkapan باب في صفة خيام الجنة وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الْأَهْلِينَ. Bab tentang sifat kemah-kemah surga, ya, tentang sifat-sifat kemah-kemah surga dan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dari atau di dalam kemah-kemah tersebut dari keluarga, istri, ya. Bahwa di dalam kemah mereka terdapat istri-istri mereka, ya. Ini menunjukkan bahwa di surga itu ada variasi sebagaimana di dunia kebutuhan manusia untuk hal-hal yang seperti ini. Mereka mungkin tinggal di rumah, merasakan ada kejenuhan, monoton, kamar itu-itu juga, ya. Nah, kemudian nanti ada saatnya mereka ingin berada di luar, kemudian menggunakan kemah-kemah, ya. Allah Subhanahu wa taala sediakan hal yang seperti itu pula di surga. Dan bahkan berkemah ini bagi penghuni surga yang tentunya memiliki sekian banyak pasangan, semuanya dibawa serta. Semuanya dibawa serta berada di dalam kemah. Dan nama sama tetapi hakikat berbeda. Kalau kemah di dunia, tentu kita sudah bisa bayangkan semewah-mewahnya, tetap bahannya hampir sama antara satu kemah dengan kemah yang lain. Tetapi kemah di surga nanti akan kita ketahui bahan dasarnya. Nah, kemudian pasangan-pasangan yang ditempatkan di dalam kemah ini pun itu tidak saling melihat. Ya, ketika pemilik kemah ini dari penghuni surga menggilirkan pasangannya di dalam kemah tersebut, mereka tidak saling melihat. Menunjukkan betapa besarnya kemah tersebut dan berapa istimewanya kemah itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama Nomor 7110. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah hadis salah seorang sahabat yang namanya siapa? Siapa namanya? Siapa Abdullah bin Qais? Siapa Abdullah bin? Abu Musa. Abu Musa siapa? Ini berhak dapat hadiah ini. Siapkan hadiah Pak Zebul. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari terkenal dengan kunyahnya ini. Tapi nyaris kita tidak mengenal namanya. Ya. Di sini, karena yang meriwayatkan dari dia adalah anaknya, maka mau tidak mau namanya disebutkan. Abu Bakar bin Abdullah bin Qais. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya Abdullah bin Qais. Dan siapa Abdullah bin Qais? Dia adalah Abu Musa Al-Ash'ari yang sering kali kita mendengar sebutannya. Abu Musa an Abi Musa Al-Ash'ari, an Abi Musa Al-Ash'ari namanya. Saya sering kali bila mana sampai kepada Abu Musa Al-Ash'ari menyebutkan namanya. Abu Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Begitu juga Abu Sa'in Al-Khudri. Seringkali saya sebutkan namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ya. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ini sahabat-sahabat yang masyhur dengan panggilan kunyah, namun namanya susah untuk diketahui. Ya, sedikit saja yang mengetahui. Makanya untuk memfamiliarkan namanya ke telinga setiap muslim, maka kita seringkali menyebutkan langsung namanya. Ya. Di sini Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari, hadisnya radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang keistimewaan, keindahan, kemewahan, kebahagiaan dan fasilitas untuk selalu ceria, selalu bahagia, selalu bergembira. Bila mungkin saja, bila saja keadaan surga itu monoton saja keindahannya, tentu tidak akan surga dijadikan surga sebagai tempat yang indah. Tetapi dia berubah-ubah. Sarana kebahagiaan itu disilih gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketampanan pun dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama semakin bertambah. Begitu juga tempat kediaman di samping istana yang disiapkan oleh Allah yang di dalamnya semua fasilitas tidak akan berada dalam satu keadaan saja. Allah Subhanahu wa taala sempatkan atau berikan kepada penghuni surga kesempatan untuk berada di luar rumah bergembira. Ya, yaitu di dalam kemah-kemah. Kata Nabi SAW mengabarkan inna lil mu'mini fil jannah, sesungguhnya milik seorang mukmin di surga la khaimatan, benar-benar ada sebuah tenda kemah, ya, yang terbuat dari min terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, mutiara, ya, mutiara, satu mutiara yang nanti dalamnya ada rongga. Jadi bahan dasarnya mutiara. Ya. Bahan dasarnya mutiara. Besar, nanti ukurannya akan disebutkan di ujung hadis dan nanti dalamnya ada rongga-rongga. Ada kamar-kamar. Jadi tidak, bahan dasarnya bukan bahan dasar kemah di dunia, tapi bahan dasarnya berharga dari mutiara. Ya, mutiara di dunia ini hanya bahan-bahan kecil saja, atau pembalut atau pelapis sesuatu, asal bahannya mungkin dasarnya yang lain, kemudian diselipkan, diletakkan butiran-butiran mutiara. Kalau ini bukan butiran, tetapi semua bahan dasarnya dari ujung ke ujung mutiara. Ya, mutiara. Lu'lu'ah wahidah, satu buah mutiara yang berlobang di dalamnya, itu yang mujawwafah. Yang nanti bisa, yang akan membentuk tendanya, kemahnya. Kemudian tuluha sittuna milan, panjangnya 60 mil. Panjangnya 60 mil, sekitar 30-an atau 30 sampai 40 meter. Ya. Itu panjang dari tenda ini atau kemah ini. Lil mu'mini fiha, ini yang pertama, kemahnya itu sudah menjanjikan kebahagiaan, keindahan. Nah, kilometer. Ya, sok meter pula. Yang 1 mil itu 1,6 kilo. Kira-kira gitulah. 1,6 kilo. Berarti antara 30 sampai 40 meter. Maaf, kilometer ya. Kilometer. Ya. Itu bahan dasarnya mutiara. Ya. Di dalam kemah ini, saya bayangkan rumah kita kan hitungannya meter ya, ya sampai kilo. Ya. Rumah kita kan hitungannya berapa kali meter kali per meter, 6 kali 12. Jadi bayangan ke sana ternyata kilometer, ya. Kilometer. 60 mil itu antara segitulah, 30-an kilometer ya, lebih. Di dalamnya ya, bahan dasar kemahnya, kemudian bahan dasarnya, kemudian luasnya, kemudian di dalamnya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman itu, keluarga-keluarganya, istri-istrinya. Lil mu'mini fiha ahlun. Dalam kemah tadi, orang pemilik kemah ini memiliki, ditempatkan istri-istrinya yang jumlahnya banyak. Itu garis garis besarnya, 2 tambah 72, 74 pasang istri. Ya. Dia mengatakan minimal. Yatufu alaihil mu'min, ini keindahan yang berikutnya. Yatufu alaihimul mu'min, orang beriman ini akan menggilirkan mereka semua, bukan di dalam istana tetapi dalam kemah. Yatufu alaihimul mu'min, kemudian yang menjadi keindahan lebih lagi adalah fala yara ba'duhum ba'dan, satu sama lain tidak saling melihat. Ini di antara kenikmatan dunia yang sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Ketika kenikmatan bersenggama itu sangat terasa indah oleh seorang manusia ketika dia tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Makanya ketika itu sudah rusak, fitrah manusia itu sudah rusak, maka dia suka dilihat oleh yang lain. Bahkan sengaja divideokan kemudian disebarkan. Ini sudah rusak fitrahnya, fitrah manusia. Makanya Nabi SAW mengutuk dan melaknat pasangan suami istri yang sah berhubungan. Pasangan suami istri, kemudian besok diceritakannya. Bukan divideokan, tapi diceritakan. Ini sama dengan diperumpama kalau Nabi dengan syaitan jantan betina. Berjalan di jalan, kemudian mereka bersenggama, dilihat oleh semua yang berjalan. Nah, seperti itulah perumpamaan buruknya seorang pasangan suami istri yang setelah mereka bersenang-senang, kemudian diceritakan besoknya, malamnya bersenang-senang, besoknya ia ceritakan. Nabi SAW melaknat. Nah, untuk memberikan keistimewaan dan kelezatan, keindahan yang memang itu privasi, satu kemah itu tidak satu sama lain tidak saling menyaksikan dan melihat. Ya. Tidak saling menyaksikan dan melihat. Dan ini juga tidak benar dilakukan oleh orang yang memiliki lebih dari satu pasangan di dunia ini, yang disyariatkan oleh agama, yang berpoligami tidak disyariatkan. Malah Nabi SAW punya rumah istrinya masing-masing. Ya. Mereka, Nabi SAW punya 9 istri dan setiap mereka punya rumah sendiri. Punya sendiri. Disiapkan sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa itulah fitrah manusia. Dan sesuai dengan fitrah itu pula lah Allah Subhanahu wa taala lakukan di surga, di kemah-kemah ini, di mana semuanya ada di sana, dan orang beriman itu akan menggilirkan mereka. Akan menggilirkan mereka, dan itu tidak saling melihat, menyaksikan, mendengar satu sama lain. Dari ukurannya pertama, kemudian memang itulah keistimewaan. Mungkin mereka di dalam kemah itu ada kamar-kamar khusus pula. Dari jaraknya, luasnya, ini juga menuntut untuk tidak akan mungkin terbuka privasi yang terjadi antara seorang suami dengan istrinya. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala aurada hadha al-hadis fi kitab at-tafsir fi tafsir qawlihi taala fi surah ar-Rahman al-ayah 72 qawluhu taala maqsuratun fil khiyam. Maksuratun fil khiyam. Ya. Ini di antara penegasan Allah bahwa mereka maksurat fil khiyam. Maksurat privasi, terbatas. Istrinya memang menunggu di kamar. Istrinya menunggu di kamar dan mereka ini sama sekali tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki lain, berada di kemah-kemah, ya, berada di kemah-kemah. Saya penasaran dengan bunyi ayatnya. Hurun, hurun, maqsuratun fil qiyam. Hada fil darajatul ula ussaniya. Sebentar, kita lihat ini, karena di akhir surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dua tingkatan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan 46 mulai ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Ini tingkatan yang tertinggi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani tajriyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakiyatin zawjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ini juga termasuk keindahan pasangan atau istri di surga, orang-orang wanita-wanita yang pandangannya terbatas. Ya, qasiratut tarfi. Pandangan matanya hanya terbatas pada suaminya. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia dan bahkan jin kalau seandainya kemungkinan disentuh oleh jin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan wanita-wanita tersebut al yaqut wal marjan. Permata dan mutiara, ya. Permata dan mutiara, saking indahnya, saking cantiknya, Allah memberikan perumpamaan seperti permata dan mutiara. Kemudian tentang hurum maqsuratun, ini untuk tingkatan kedua. Wa min dunihima jannatan, Allah ceritakan mudhammatan sifatnya. Kemudian fihima ainani naddakhatan, ini tentang mata air yang mengalir, memancar. Di atas adalah sungai, ya. Fihima ainani tajriyan, mengalir. Di sini memancar. Kemudian fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman, di dalamnya ada buah-buahan, kurma dan buah delima. Kemudian fihinna khairatun hisan, ini yang berkenaan dengan wanita atau istri-istri di surga. Di dalamnya ada wanita-wanita yang indah, yang cantik. mereka adalah hurun bidadari, ya, maqsuratun fil khiyab. Maqsurat itu yang tadi, terbatas hanya di dalam kemah-kemah. Kalau di dalam rumah, mereka nanti akan berada di kamar-kamar saja dan tidak melihat satupun lawan jenis kecuali suami. Ya, kecuali suami. Memang disiapkan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan Al-Bukhari tadi membawakan hadis ini di kitab tafsir tentang tafsir ayat fihin hurum maqsuratun fil qiyam. Bidadari yang hanya terbatas di dalam kemah-kemah keberadaannya. Ya, agar dinikmati oleh suami-suami mereka. Wallahu alam. Baik, hadis 7111. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. عندك ما يرون؟ إيه. عندنا لا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى kembali membawakan hadis Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, mengabarkan tentang adanya khaimah atau kemah di surga milik penghuni surga yang bahannya terbuat dari mutiara yang terbuka di dalamnya. Di bahan dasar adalah mutiara, dalamnya adalah ruang yang luas, yang lebarnya, kalau tadi panjangnya ya, tul itu panjang, di sini ardun. Arduha lebarnya 60 mil. Berarti panjang dan lebarnya sama. 30 kilo lebih. Kemudian fi kulli zawiyatin minha ahlun. Di setiap pojok, ya, di setiap sudutnya ada istrinya, istri penghuni surga. Ma yarauna, la yarauna di sini atau ma yarauna, kedua-duanya menafikan, mereka tidak melihat yang lain. Ini juga di antara kenikmatan bahwa mereka menikmati sendiri tanpa ada yang menyaksikan, tanpa ada yang menonton, tanpa ada yang mendengar kenikmatan yang terjadi di antara mereka. Kemudian yatufu alaihimul mu'min, kepada istri-istri mereka, istri ini orang penghuni surga, menggilirnya, tawaf. Ya, tawaf menggilir. Dan Nabi SAW pernah melakukannya ini di dunia. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi SAW. Nabi menikah lagi setelah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia. Itu sudah dia diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun. Ya. Kemudian hampir 53 tahun umurnya meninggal Khadijah. Jadi dia mulai poligami itu di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Mulai poligami. Yang pertama kali dinikahinya Saudah yang sudah berusia, ya, sudah tidak muda lagi, kemudian baru Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah bintu Umar, kemudian Zainab bintu Huzaimah kalau saya tidak salah, atau yang lainnya. Jadi dia mulai poligami, ya, itu di atas umur 50 tahun, 52. Ketika dia sebelum 50 tahun dia masih dengan Khadijah radhiyallahu anha, yang darinya ia mendapatkan banyak anak, banyak keturunan. Nah, kemudian nanti satu-satunya yang melahirkan dari Nabi adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu yang akan memberinya anak Ibrahim yang di waktu kecil meninggal dunia. Hadisnya sudah ada, kita pelajari di Sahih Muslim ini. Intinya Nabi SAW diberi kekuatan yang luar biasa yang akan didapatkan oleh semua penghuni surga di surga. Nabi Sulaiman juga pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW memiliki 100 istri dan dia menggilirkannya, ya, menggilirkannya 100 orang dan dia mengatakan saya akan mendapatkan setiap dari setiap mereka seorang anak, ya, tanpa ada mengaitkan dengan masyiatullah. Nabi yang bercerita, ya, sehingga tidak ada yang ia dapatkan dari 100 orang yang digilirkan dari istrinya itu kecuali satu itu pun prematur atau tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia mengatakan bimasyiatillah, dikaitkannya dengan kehendak Allah, maka setiap dari mereka yang digaulinya dari istri-istrinya itu melahirkan seorang anak. Ya, melahirkan seorang anak. Dan ini menunjukkan, memberikan kita pelajaran bahwa menikah di samping tujuannya menjaga diri, melindungi diri dari dosa, yang kedua adalah memiliki keturunan. Dan ini semua niat semua para nabi. Nabi Sulaiman niatnya ketika berhubungan itu bagaimana mendapatkan anak. Dan sangat menyimpang dari tuntunan agama apa yang tren-tren sekarang ini. Saya tidak tahu apa, lupa saya istilahnya. Orang menikah tapi tidak ingin punya anak. Apa artinya? Bebas anak. Ayah child pria. Bebas punya anak. Artinya menikah tapi tidak ada dalam konsep menikahnya itu anak. Jadi yang namanya anak dikesampingkan. Usaha untuk tidak punya anak itu yang mereka lakukan. Dan ini jauh keluar dari tuntunan agama. Ya, dari tuntunan para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan Nabi Zakaria yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan lama baru punya anak selalu berdoa. Nabi Ibrahim juga demikian. Ya, jadi intinya Nabi Sulaiman begitu juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu di surga dimiliki oleh semua. Jangan khawatir, dimiliki oleh semua. Dan itu salah satu dari kenikmatan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ada catatan yang sangat penting ya yang kita ambil dari hadis ini bahwa surga itu milik orang yang beriman. Ya. Inna lil mu'mini fil jannah. Sungguhnya milik orang yang beriman di dalam surga. Jadi yang masuk surga orang yang beriman. Orang yang beriman. Wallahu a'lam. 7112 قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. Masih hadis Abu Musa ya, Al-Ash'ari. Di sini Imam Muslim membawakan sanad yang di situ diisyaratkan bahwa dia Abu Musa, bukan Abdullah lagi, tetapi Abu Bakar ibni Abi Musa, ya, dengan kunyah Abu Musa itu sendiri. Abu Musa bin Qais itu Abdullah. Ya. Anin Nabi SAW qal al-khaymatu kema adalah durratun sebuah mutiara tuluha fis sama'i 60 milan. Panjangnya di langit itu 60 mil fi kulli zawiyatin minha ahlun. Setiap pojok dan sudutnya ada istri, pasangan bagi orang yang beriman. Lil mu'min la yarahumul akharun. Yang lain-lainnya tidak melihat. Satu sama lain tidak ada yang melihat. Pertama karena memang luas. Dan kemudian memang itu diantara keistimewaan dan keindahan dari kenikmatan surga. Kenikmatan surga tidak terlihat, tidak dilihat oleh siapapun juga ketika penghuni surga menikmatinya. Wallahu a'lam. Itulah hadis yang ada di bawah bab ini tentang sifat kemah di surga dan bagaimana keluarga istri-istri penghuni surga ini diletakkan oleh Allah di dalam kemah karena memang sangat luas, sangat luas. Wallahu a'lam. Bab berikutnya قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab, yaitu bab ma fi dunya min anharil jannah, apa yang ada di dunia dari sungai-sungai surga. Ya, apa yang ada di dunia yang merupakan sungai-sungai surga. Syekh Al-Albani dan yang lainnya, termasuk Ibnu Hajar, menukilkan perbedaan pendapat para ulama tentang menafsirkan ungkapan tadi, sungai-sungai yang di dunia ini, apa maksudnya. Yang pertama, ada yang mengatakan memang sungai itu nanti yang akan diletakkan di surga. Ada yang mengatakan bahwa sungai tersebut yang nanti akan kita dapatkan dalam hadis nama-namanya, itu dialirkan dari surga. Ada lagi yang menafsirkan bahwa sungai ini, karena memang sungai ini adanya di negara-negara Islam, lalu mereka menafsirkan bahwa, termasuk Ibnu Hajar menafsirkan bahwa yang mengambil manfaat dari sungai-sungai tersebut adalah calon-calon penghuni surga, karena dia mengalir ada di negara-negara Islam. Jadi yang menikmatinya, ini diantara makna hadis, yang menikmatinya adalah mereka-mereka yang merupakan calon-calon penghuni surga dari orang-orang yang beriman di dunia. Ya. Dan ada makna lain yang disebutkan oleh para ulama, dan kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama 7100 satu-satunya hadisnya 7113. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر قال حاء: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه, dibawakan oleh Imam Muslim di sini, ya, bahwa Nabi SAW mengabarkan, dan kita dalam setiap berita dan kabar yang disampaikan oleh Nabi wajib percaya, wajib percaya, karena ini konsekuensi dari syahadat. Ketika kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diutus oleh Allah, maka di antara tuntutan dari syahadat kita adalah tasdiqu ma akhbarah, membenarkan apa yang ia beritakan. Kenapa? Karena yang dia beritakan itu pasti dari Allah, karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang disampaikan, diberitakan oleh Nabi, seorang mukmin yang bersyahadat bahwa Nabi utusan Allah, setelah bersyahadat bahwa tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Allah, wajib mempercayai dan membenarkannya, terlepas dari bisa diterima oleh akal atau tidak diterima oleh akal. Karena akal kita sudah pasti terbatas kemampuannya, ya, kekuatannya untuk menalar, menelaah, memikirkan, membahas, melakukan riset, itu tidak akan mungkin semua bisa dikuasai oleh akal manusia. Akal manusia ini semakin, memang dia luar biasa, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai standar atau dasar, atau sampai dituhankan malah. Sebagian manusia menuhankan akal, padahal akal manusia sangatlah terbatas, ya, tidak jauh-jauh yang ada di badan masing-masing. Sampai sekarang manusia tidak bisa mengenali dengan benar atau dengan sempurna tentang ruh yang ada di tubuhnya, bagaimana bentuk ruh, di mana letaknya, turun naiknya. Itu tak ada. Sampai sekarang ilmu kedokteran belum bisa mencari tahu dengan sempurna tentang keberadaan ruh. Bagaimana nanti dia dicabut, apakah ruh itu berada di jantung atau di otak? Ya. Di antara mereka pun berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Jadi intinya, akal tidak bisa dinaikkan derajatnya, dinaikkan tingkatnya sampai seakan-akan dia sebagai Tuhan yang mencipta. Ya, segala yang tidak ditangkap oleh akal berarti tidak bisa diyakini. Tidak boleh kita jadikan sebagai ideologi yang mesti dipercayai, diimani. Karena masalah keimanan ini semuanya kembali kepada wahyu. Terkait dengan ini, maka hadis yang sekarang ini adalah berita gaib dari Nabi SAW yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Apa kata Nabi? Sayhanu wa Jayhanu. Ini dua nama. Yang pertama Sayhan, yang kedua Jayhan. Ada yang senada dengan ini. Ini nama sungai ya. Sayhan nama sungai, Jayhan nama sungai. Kemudian yang ketiga sungai yang ada di ayat di sini adalah Al-Furat, Efrat. Sungai Efrat. Kemudian An-Nil, ini semua terkenal. An-Nil sungai Nil. Ya. Sungai Sihan, Sayhan, Sungai Jayhan, Sungai Efrat dan Sungai Nil, setiapnya kullun, setiapnya dari sungai-sungai surga. Kullun min anharin. Setiap yang empat tadi adalah merupakan bahagian dari sungai-sungai surga. Nah, bahagian dari sungai surga ini yang tadi kita sempat isyaratkan. Berbeda pendapat para ulama dalam menjelaskannya. Ada yang mengatakan memang nanti termasuk bahagian sungai yang ada di surga. Sangat mudah bagi Allah untuk memindahkannya. Ya. Dan ini pula yang mereka tafsirkan ketika Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Wa mimbari 'alal haud. Ya. Antara tempat antara rumah dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mengisyaratkan beberapa pendapat, di antaranya adalah tempat itu nanti dipindahkan oleh Allah ke surga dan nanti orang-orang yang beriman akan berada di sana. Itu di antara penafsirannya. Dia mengatakan tempat itu berkah. Akan berada di sana calon-calon penghuni surga. Orang-orang yang mencintai surga sangat menyukainya. Makanya di antara yang mereka sampaikan, keutamaan raudhah itu sendiri adalah untuk melakukan ketaatan dan ibadah yang sunnah. Ya, yang sunnah seperti sholat sunat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Ya. Dan mimbarku berada di telagaku. Wa mimbari alal haud. Para ulama juga mengatakan mimbar itu nanti akan diangkat dan letakkan di atas di telaganya. Disitulah beliau nanti melihat dan memandang umatnya. Karena ini adalah janji Allah untuk Nabi SAW bahwa dia akan berjumpa dengan semua umatnya. Karena di dunia ini Nabi juga sudah merindukan. Nabi merindukan umatnya. Merindukan dia berbeda ungkapannya, teman dekat. Ya. Saya merindukan mereka. Kata para sahabat, bukankah kami ini teman dekatmu ya Rasulullah? Iya, tetapi mereka ini orang yang datang setelahku yang mereka tidak melihatku. Dan bahkan mereka sangat merindukan untuk berjumpa denganku bersama harta dan anak-anak keturunannya. Saking cintanya mereka kepada Nabi dan Nabi juga demikian. Nah, nanti disiapkan fasilitas oleh Allah. Ia berada di atas mimbarnya. Ini diantara penafsirannya. Dan ini hampir sama dengan penafsiran hadis ini. Bahwa sungai yang empat tadi. Saya tadi mencoba mencari ya sebelum berangkat tadi. Tentang nama yang kalau Ifrat dengan Nil kita sudah tahu. Dan dia jelas berada dan mengalir di negara-negara Islam. Ya, Mesir, Sudan, Ethiopia. Dan negara-negara di benua Afrika yang lainnya. Begitu juga Ifrat mengalir di Syam, di Irak, di Syria. Ya. Sementara Sayhan dan Jayhan, ini ada dua nama yang hampir sama, yang sebagian para penyusun hadis keliru dan dikritik oleh sebagian para ulama. Dia ada dua nama yang hampir sama, yaitu Sayhun dengan Jayhun. Ya. Ini bukan di negara Arab, tetapi di daerah bahagian Rusia sekarang ini. Di Miwara, Mimbilari, Warain Nahar. Di Khurasan. Ya. Mereka semua, mayoritas mereka mengkritisi, menyamakan antara empat sungai yang hampir sama namanya. Sayhan dengan Jayhan, Sayhun dengan Jayhun. Ini sebenarnya berbeda. Yang Saihan dan Jaihan di sini adalah dua sungai yang lain, yang dia berada di Turki dan nanti akan mengalir di negara Islam yang lain. Ada fi ta'liq? Hakala. Iqra' li kalam Syekh Al-Albani. قال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة، ويدل على ذلك لفظ الحديث المتقدم: فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل والسيحان وجيحان. فلا ينافي الحديث ما هو معلوم المشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض، فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya, itu komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang makna hadis tadi. Kemungkinan maksud dari hadis itu adalah sungai-sungai ini asalnya di surga. Sungai yang empat itu asalnya di surga. Atau sebagaimana manusia asalnya dari tanah. Ya, sebagaimana manusia asalnya dari tanah. Insan minal jannah, aslul insan minal jannah. Sebagaimana manusia berasal dari surga, maksudnya keberadaannya. Kita manusia kan asalnya kan setelah dicipta oleh Allah diletakkan di surga. Diletakkan di surga Nabi Adam alaihissalam. Kalau seandainya dikatakan manusia itu dari surga, maka ungkapannya ini benar. Yaitu asalnya ketika manusia dicipta pertama kali, yaitu Nabi Adam AS, diletakkan di surga, kemudian diturunkan. Kira-kira makna dari hadis itu seperti itu. Asalnya sungai itu dahulunya berada di surga, kemudian dipindahkan ke dunia, ke bumi. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh lafaz hadis yang lain, yang di sini diberikan nomornya di dan dia mengatakan fujirat. Ini yang menunjukkan bahwa dia dialirkan dilimpahkan dari empat sungai di dunia ini dari surga, ya. Al-Furat, An-Nil, As-Saihan wal Jaihan. Saihan dan Jaihan. Dan ini tidaklah bertentangan dengan kenyataan yang dimaklumi, yang sebenarnya ada di dunia. Kalau ditelusuri sampai ke hulu, tidak juga sampai ke surga. Ya. Kalau nanti orang ingin mencari tahu, maka berupaya untuk menyusuri sungai, empat sungai tadi, untuk melakukan uji coba, hulunya tidak mungkin di surga. Jelas-jelas surga itu di langit, sementara ini di dunia. Tetapi maksudnya seperti tadi, sebagaimana manusia, asalnya dulu ditempatkan di surga, kemudian diletakkan di dunia. Seperti itu pula empat sungai ini, kata beliau. Ya. Kemudian, kalau seandainya tidak demikian atau tidak mendekati, maka tetap saja hadis ini sebagai berita gaib yang wajib diimani. Bagaimanapun, bisa ditelaah, bisa disimpulkan oleh akal atau tidak, ini adalah berita gaib yang wajib diimani. Karena kita wajib mengimani dan mempercayai Nabi SAW. Kemudian beliau nukilkan ayat tadi di surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minun. Maka tidaklah demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau hakim untuk memutuskan perkara yang mereka pertikaikan di antara mereka. Kemudian tidak mereka dapatkan dalam hati mereka kesempitan menerima apa yang engkau tetapkan, engkau putuskan. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini konsekuensi keimanan kita kepada Nabi SAW. Kalau memang dia menitahkan empat sungai itu berasal dari surga, berarti kita mengimani. Bagaimana statusnya? Ini kemungkinan-kemungkinan tadi, karena memang kita tidak mengetahui yang lain. Kalau mencari tahu tentang keabsahannya, lalu ditelusuri, tidak akan. Kalau memang iman itu berdasarkan kepada fakta, maka tidak akan percaya kita. Sama dengan azab kubur, Kalau kita baru beriman tentang adanya azab kubur, kalau sudah kita lakukan riset ilmiah, penelitian ilmiah, dibuat kamera CCTV dalamnya, dipantau terus, ternyata tidak ada terjadi apa-apa. Ah, ternyata tidak ada azab kubur. Nah, kita disuruh mengimani bukan untuk meneliti. Kalau kita benar-benar beriman, bahwa kita tinggal mengimani. Karena akal kita terbatas. Wallahu a'lam. Ya. Itulah satu-satunya hadis dan maknanya itu tadi. Bisa jadi sungai ini dahulunya berada di surga, kemudian dipindahkan di dunia. Kemudian salah satu yang tadi sangat menarik yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, bahwa sungai ini berada di negeri Islam, di dunia Islam, yang mengambil manfaat besar. Ya. Syekh Mas'ud Hasan Salman في تعليق يعني على حول هذا في حديث 2894 يعني في صفحة 459 ذكر فوائد فوائد من نهر الفرات مشهور حسن سلمان menyebutkan faedah-faedah yang didapatkan oleh kaum muslimin dari sungai Efrat di Irak. Ada beberapa keistimewaan disebutkan di situ di kitab kita ini. Yang intinya adalah bahwa sungai-sungai yang empat tadi yang menikmatinya umumnya orang-orang beriman. Ya, Sungai Nil. Itu subhanallah. Sekian banyak pertanian yang dihasilkan yang mungkin bukan hanya di Jazirah Arab saja manfaatnya. Coba di Mesir itu hasil dari sungai ini. Ya. Pengaliran sungai, aliran dan tambak-tambak ikan. Kemudian terusan Suez yang memberikan faedah. Sempat terjadi ketika ada sebuah kapal besar yang tersandat di sana, gempar dunia. Bayangkan bagaimana manfaat sungai ini didapatkan oleh kaum muslimin. Walaupun di antara semua negara itu terjadi percekcokan gara-gara sungai ini. Itu disebutkan oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman hafizahullah taala. Intinya, andai kata memang itu berada di dunia dan dia adalah dinyatakan oleh Nabi adalah sungai-sungai dari surga, yang minimal kita pahami manfaatnya untuk beriman, untuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Ini terlepas dari memang dahulunya berada di surga kemudian pindah, ini diletakkan oleh Allah di dunia sebagaimana manusia awalnya di surga kemudian diturunkan ke dunia. Ya. Ya. Ini yang mungkin menjadi bahan analisa dan pemahaman kita, dan semua itu membawakan kita kepada keyakinan terhadap berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq. Ya, Yuta Ali. Ya. Mushur zakarna arba'a fawaid. Wahid, isnain, ثلاثة أربعة. جميل كلامه جميل. طيب ملخصه الذي ذكرته بعد. بس الأمر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فائدة dari sungai Efrat ini yang di Irak itu nanti akan kita baca hadisnya, karena hadisnya akan datang di hadis di sini di kitab tentang al-fitnah allati tamuju qawmujil bahar, tentang kitabul fitan. Setelah ini ada kitab tentang fitnah. Akan ada nanti uraian tentang hadis tentang sungai Efrat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Ya. Kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامه